بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melanjutkan pembacaan syarah Fathul Majid pada ucapan beliau rahimahullah, yaitu jawaban yang kedua dari apa yang telah kita baca jawaban yang pertama, yaitu tentang hukum yang ada pada sholat, yang kenapa dalam riwayat hadis kisah tentang Mu'adz bin Jabal itu disebutkan hanya perkara sholat dan zakat. Kenapa tidak disebutkan rukun yang lainnya? Jawaban yang pertama sudah kita jawab. Yang kedua, al-jawab atsani, jawaban yang kedua. Annahu kana yudkaru fi kulli maqam ma yunasibu. Bahwasanya disebutkan pada setiap tempat itu sesuai dengan keadaannya. Itu Nabi menyebutkan masalah yang berkaitan dengan dakwah Mu'adz itu, yaitu sesuai dengan keadaan itu di saat itu. Itu yang pertama. Kemudian wayadkur taratan atau wayudkar taratan al-faraid allati yuqatil 'alaiha kas-shalah waz-zakah. Terkadang pula disebutkan kewajiban-kewajiban yang kewajiban itu diperangi ketika orang meninggalkannya, yaitu seperti sholat dan zakat. Ya, terkadang disebutkan dalam suatu konteks hadis itu hanya sholat dan zakat, karena berkaitan dengan diperanginya amalan itu kalau ditinggalkan. Jadi kalau amalan Islam itu tegak, orang yang meninggalkan sholat itu diperangi, disuruh, kamu harus sholat. Kalau kamu gak sholat, hukumnya apa? Murtad, kafir. Diperangi. Zakat dengan demikian, didatangi, dimintai zakatnya yang sudah wajib melakukan zakat. Kalau meninggalkan zakat, nah itu murtad. Gak boleh, diperangi. Nah, itu kewajiban yang seperti itu. Wayud karta rotan as-salah wasiyam. Terkadang pula disebutkan sholat dan puasa. Liman lam yakun alaihi zakah. Kepada orang yang tidak memiliki kewajiban zakat. Wayud karta rotan as-salah wasiyam wasawm. Terkadang pula disebutkan tiga dalam satu hadis. Sholat, zakat, dan puasa. Fa'imma ayyakuna qabl furidul hajj. Dan adapun keadaan sebelum diwajibkannya haji, wa imma ayyakuna al-mukhatab bidzalik la hajjali. Atau mungkin keadaan disebutkan perkara haji tetapi orang yang disebutkan padanya itu tidak ada kewajibannya haji. Bisa jadi demikian. Ada beberapa kemungkinan kenapa tidak disebutkan berbarengan kewajiban-kewajiban dan rukun. Yang disebutkan dua atau tiga saja. Wa amma shalah wa zakah falahu masya'nun laisa li sa'iril faraid. Adapun salat dan zakat, maka keduanya itu memiliki keadaan yang tidak ada pada seluruh kewajiban-kewajiban yang lain. Wa li hadza dzakara ta'ala fi kitabil qital 'alaihima. Oleh sebab ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk memerangi orang yang meninggalkan dua amalan ini, yaitu amalan sholat dan amalan zakat. Ditinggalkan, diperangi. Diperangi itu artinya didatangi, dimintain untuk mereka untuk mengerjakan sholat. Kalau tidak, mereka dihukumi dengan hukumnya apa? Murtad. Begitu. Jadi diperangi. Li'annahuma ibadatan zahiratan. Karena dua ibadah ini tampak oleh manusia. Orang sholat itu tampak, orang mengeluarkan zakat itu tampak, tidak bisa disembunyikan. Sehingga amalan yang tampak seperti ini kalau ditinggalkan diperangi. Kewajiban itu ditinggalkan diperangi. Kemudian bi khilafi shaum, berbeda dengan amalan puasa. Fa innahu amrun batinun min jinsil wudu wal iktisal minal janabah. Dia itu perkara yang batin. Puasa itu berkaitan dengan batin saja. Dari jenis seperti orang berwudu atau orang yang mandi dari janabah. Jadi saum itu puasa itu kita enggak tahu orang itu puasa apa enggak kadang, iya. Ya toh? Kita enggak tahu orang itu puasa apa enggak. Sehingga tidak tampak dari manusia. Atau orang itu sudah berwudu apa enggak, itu juga enggak tampak kadang. Kemudian ittisal juga mandi dari janabah demikian. Wa nahu dzalik mimma yu'tamanu 'alaihi al-'abdu. Dari contoh yang demikian itu dari apa yang diamanahkan untuk dijalankan oleh seorang hamba. Fa innal insan yumkinuhu alla yanwiya shaum wa ay ya'kula sirran. Karena seorang itu ada kemungkinan dia tidak meniatkan untuk puasa. Dan dia makan secara sembunyi. Kalau amalan puasa itu bisa, orang makan sembunyi-sembunyi bisa. Kalau sholat enggak, ini tampak sholat itu. Sholat lima waktu itu di masjid, di zaman Nabi ya, tampak. Orang-orang munafik aja, mereka hadir sholat di waktu-waktu tertentu. Yang ingin menampakkan bahwa mereka itu Islam. Nah mereka hadir di sholat. Ya. Kemudian, kama yumkinuhu ayyat tam. Atau ayyaktum hadatsahu wa janabatahu. Atau ada kemungkinan orang itu bisa menutupi hadasnya. Dia hadas, tapi dia sembunyi, enggak mau menampakkan hadasnya. Dia enggak beritahu tentang hadasnya. Atau orang itu menyembunyikan janabahnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fil a'mal adh-dhahir atau adh-dhahirah, dan dia Nabi SAW itu mengingatkan pada amalan-amalan yang tampak allati yuqatil annasu 'alaiha, yang diperangi manusia dengan meninggalkan amalan-amalan yang tampak tadi seperti zakat dan salat. Wa yasiruna muslimin bi fi'liha, dan menjadilah muslim itu, menjadilah seorang itu muslim karena melakukan amalan yang tampak tadi. Maksudnya seorang tampak melakukan ibadah, yaitu ibadah sholat, maka dia otomatis menjadi muslim dengan amalan zahirnya tadi. Kemudian falihada allaqa dzalik bis-shalah waz-zakah duna shaum, oleh sebab ini dikaitkan amalan itu dengan sholat dan zakat dan tidak dengan shaum puasa. Karena puasa orang bisa sembunyi-sembunyi makan, kalau sholat lima waktu enggak bisa, harus di masjid tampak. Zakat harus dikeluarkan dan ada yang menerimanya, ya. Wa in kana wajiban kama fi ayatai bara'ah. Walaupun mungkin salat itu juga adalah merupakan kewajiban sebagaimana yang ada pada dua ayat pada surat Bara'ah, yaitu surat Taubah. Fa inna bara'ah nuzilat ba'da fardhu shiyam bi ittifaqin nas. Karena sungguhnya surat At-Taubah atau Bara'ah diturunkan setelah diwajibkan puasa dengan kesepakatan muslimin atau kesepakatan ulama atau manusia di sini. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman lam yadhkur fi hadithihi shaum. Demikian pula tatkala Mu'ad diutus ke Yaman, tidak disebutkan padanya hadis tentang puasa. Li'annahu taba'un wa huwa batin. Karena dia itu mengikuti saja dan dia itu amalan batin, tidak tampak zahir. Puasa bisa disembunyikan seorang. Kita tidak tahu dia itu apakah puasa atau tidak. Kadang dia bisa makan sembunyi. Wala dzakaral hajj, dan tidak disebutkan pula haji dalam hadis itu. Li'anna wujubahu atau ya wujubahu khassun laisa bi'am. Karena kewajiban haji itu pula adalah khusus dan bukan kepada umum. Dan ya, kewajiban itu diberikan kepada orang khusus saja, kalau haji itu pada orang yang mampu. Ya, tidak semuanya dan seterusnya. Wala yajibu fil umr illa marratan. Tidak ada kewajiban pada seumur hidup seorang itu kecuali hanya sekali saja. Intaham bimaknahu, selesai dengan ucapan secara makna. Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim. Ya, akhrajahu artinya dikeluarkan oleh dua imam, Bukhari dan Imam Muslim. Wa akhrajahu aidan Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Nasa'i dan Ibnu Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Baik, ini selesai dulu dari alasan kenapa dalam hadis Mu'adz Yaman tidak disebutkan amalan-amalan fardu yang lainnya. Hanya amalan apa? Salat dan zakat. Nah, sudah diberikan alasan di sini bahwa penyebutan itu sesuai dengan keadaan. Ya. Kemudian juga alasan yang lainnya bahwa memang yang disebutkan di situ hanya dua amalan itu, karena amalan itulah yang tampak, kalau ditinggalkan dikurangi. Kita masuk ke hadis yang berikutnya dari bab yang masih sama itu, mengajak kepada persaksian kepada la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, walahuma, bagi keduanya Imam Bukhari dan Muslim, an Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khaybar, itu perang Khaybar. Sabda Nabi, la u'tiyanna rayah gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Sungguh akan diberikan bendera ini besok pagi kepada seorang yang seorang tadi mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di atas kedua tangannya, kedua tangan laki-laki tadi. Fabatan nas yaduquna lailatahum, maka para sahabat di saat itu mereka bermalam tidak tidur. Mereka saling berbincang-bincang di malam itu, siapa yang akan diberikan bendera ini? Masyaallah. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera tadi? Karena keutamaan Allah akan, Nabi akan berikan benderanya, dan dengan tangannya Allah memberikan kemenangan kaum muslimin. Falamma asbahu, tatkala sudah waktu pagi, godau ala Rasulullah SAW, mereka datang berpagi-pagi kepada Rasul SAW. Kulluhum yarju ayyutoha, semua mereka saat itu berharap untuk diberikan bendera tadi. Faqala, Nabi pun berkata, aina Ali ibn Abi Talib, aina Ali ibn Abi Talib, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila, dikatakan, huwa yastaki ainaihi, dia mendapatkan sakit di matanya. Fa arsalu ilaihi, kemudian Nabi mengutus mereka kepada Ali. Fa utiya bihi, dan diberikan kepada Nabi SAW Ali. Fabasata fi ainaihi, kemudian Nabi meludah di kedua mata Ali. Wada'alahu, dan mendoakan kesembuhan kepada Ali. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah, maka kemudian seketika saat itu sembuh seolah-olah sebelumnya tidak ada sakit. Masya Allah ya, itu juga merupakan mukjizat. Dengan ludah saja sembuh. Seolah-olah Nabi memberikan Ali bendera. Faqala, dan Nabi mengatakan, unfut ala rislik, melangkahlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau sampai di halaman mereka, di tempat mereka. Thumma da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Ini yang pertama. Itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Daripada apa? Unta-unta merah. Unta-unta ada yang merah enggak? Yang bagus. Unta pilihan, harganya juga mahal-mahal. Tetapi kalau antum bisa memberikan petunjuk kepada seorang saja dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada hanya sekedar apa? Unta-unta merah. Itu keutamaan dari orang yang memberikan petunjuk kepada keislaman atau kebenaran. Taib, yadukun ay yakhudun. Yadukun artinya yakhudun, berbincang-bincang. Taib. Benderanya Rasul itu, harus jelaskan. Benderanya Rasul itu warnanya putih. Ada di sana ada istilahnya panji. Panji itu warnanya hitam. Apa bedanya panji sama bendera ya? Aku juga belum ngerti. Coba ada yang ngerti? Panji kalau bendera ini bedanya apa ya? Liwa. Nabi itu punya panji, punya bendera. Oh ya. Dalam peperangan. Jadi peperangan itu membawa bendera, Mas. Jadi tahu ini musuh atau lawan. Ini pasukan musuh atau pasukan lawan. Bendera. Panji itu apa, Mas? Bahasa Indonesianya. Nih, atau bentuknya tuh kayak bendera atau bentuknya apa kalau panji itu? Enggak. Jadi disebutkan nanti insya Allah disebutkan bendera Nabi itu putih, panjinya berwarna hitam. Benderanya putih, panjinya berwarna hitam. Dan bendera itu yang ada tertulis la ilaha illallah di situ. Bertuliskan itu. Ya. Di bendera yang putih itu tulisan la ilaha illallah. Baik. Syarat keterangan. Qauluhu an Sahal ibn Sa'ad ay ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi Abu Abbas, yaitu ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji. Khazrat dari suku Khazrat di Madinah. As-Sa'idi yaitu dari kabilah Sa'idi. Abul Abbas, kunyanya Abul Abbas, sahabiyun syahirun, seorang sahabat yang terkenal. Wa abuhu sahabiyun aidan, dan bapaknya juga seorang sahabat. Mata meninggal sana tamanin wa tamaninah, meninggal pada tahun 88 Hijriah. Wa qad jawaza al-mi'ah, dan dia meninggal dengan umur yang lebih dari 100 tahun pada 88 Hijriah. Dan umurnya lebih dari 100 tahun. Itu Ibn Malik, itu Sahal bin Sa'ad. Qauluhu qala yaum Khaybar, berkata dalam hadis disebutkan pada hari Khaybar, ay fi ghazwati Khaybar, itu pada perang Khaybar. Fi sahihain, dalam kitab sahihain, an Salamah Ibn al-Aqwa, dari Salamah Ibn al-Aqwa, qala kana Aliun radhiyallahu anhu qad takhallafa 'anil nabi sallam fi Khaybar. Dahulu Nabi Ali itu terlambat absen dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar. Wa kana armat, dan dia terkena penyakit mata. Faqala, dan dia berkata, Ali pun berkata, ana atakhallafu an Rasulullah. Saya adalah orang yang, apakah saya ini orang yang terlambat, absen dari Rasulullah? Fa kharaja Aliyun, kemudian Ali pun keluar. Falahaqa atau falahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana masa'al lailah allati fataha Allahu azza wa jalla fi sabahiha, maka tatkala sore menjelang malam, Allah subhanahu wa ta'ala membukakannya, ya, fi sabahiha, pada pagi harinya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasul pun bersabda, la'utiyanna raya, sebagaimana hadis di atas, sungguh akan diberikan, apa mas? Bendera. Au la'yakhudanna raya, atau akan diambil, sungguh akan diambil bendera itu. Godan, besok pagi, rajulan, seorang, yuhibbullahu wa rasuluhu, yang dia itu yuhibbullah wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Au qala yuhibbullah wa rasulahu, atau Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan membuka kemenangan di atas tangannya. Fa idza nahnu bi aliyyin wa manarjuhu, maka saat itu tiba-tiba kami melihat Ali, kata para sahabat dalam riwayat ini, dan kami tidak berharap kalau Ali yang mendapatkan bendera tadi, karena semua berharap masing-masing mendapatkannya. Tapi mereka begitu melihat Ali, mereka tidak berharap kalau Ali itu mendapatkan bendera tadi. Hada Aliyun, ini Ali, mereka mengatakan. Fa'atahu Rasulullah SAW ar-rayata fafatahullahu alaih, maka kemudian Ali diberikan bendera oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Allah membukakan kemenangan atas tangan, kedua tangannya, kedua tangan Ali radhiyallahu anhu. Qauluhu, ucapannya, la'utiyanna raya, sungguh ya akan diberikan bendera. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi riwayah Buraidah, pada riwayat Buraidah, inni dafi'ul liwa ila rajulin yuhibbullahu wa rasuluhu. Ya, sungguh akan diberikan al-liwa. Liwa itu tadi, panji. Ar-raya itu bendera. Kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini riwayat-riwayat yang lain ya. Waqad saraha jama'atun min ahli lughah bi turadifihima. Tunggu, telah jelas menyebutkan ini sekumpulan dari ahli lughah tentang kesamaannya, kemiripan dari kedua riwayat di atas, atau tentang masalah yang berkaitan dengan liwa tadi. Jadi liwa itu kemiripan tentang bendera dan panji. Lakin rawa Ahmad wa Tirmidzi, akan tapi Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, kanat dahulu rayatu Rasulullah sallam sauda. Nah, ini terbalik ya. Jadi bahwa bendera Nabi SAW itu warnanya hitam di riwayat ini. Wal liwa'uhu abyad, dan liwa'nya, panjinya itu berwarna putih. Wa misluhu inda Tabrani, dan semisal riwayat ini pula oleh Imam Tabrani, an Buraidah, dari Buraidah, wa inda Ibnu Adi, dan juga riwayat menurut Ibnu Adi, an Abi Hurairah, dari jalan Abi Hurairah, wa zada, dan menambahkan di situ dengan tulisan sedikit, maktubun fihi, tertulis padanya bendera tadi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ini bendera atau panji, tulisannya begitu. Mungkin panji itu yang panjang-panjang itu mungkin ya. Iya. Kalau bendera itu yang ke belakang gitu, kalau panji yang atas bawah gitu ya. Kalau maunya 17-an itu ada yang panjang, ada yang bendera, gitu kan? Umbul-umbul ya, maksudnya umbul-umbul. Baik. Jadi zaman dulu seperti itu perang, karena memang perangnya perang tanding ya, perang lawan melawan. Jadi perang itu satu-satu. Nah, masya Allah ya, oh, luar biasa tenaganya. Perangnya pakai pedang dan tombak, satu-satu. Keberaniannya luar biasa kalau saat itu betul-betul orang berangkat perang itu keberaniannya luar biasa. Qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintai Allah dan Rasulnya mencintainya. Fihi padanya fadilatun azimatun li aliyyin radhiyallahu an radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kalimat ini ada keutamaan yang besar bagi Ali, semoga Allah meridhai dia. Jadi yuhibbullaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Berarti ini keutamaan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa hadal wasf mukhtasun bi aliyyin wala bil a'immah. Tidaklah ini merupakan sifat yang dikhususkan kepada Ali dan tidak pula kepada para imam-imam. Fa innallaha wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbullaha wa rasulahu. Ini Syekhul Islam punya pendapat. Ya, punya pendapat bahwa ini bukan khusus sifat bagi Ali dan juga bukan kepada para imam-imam kaum muslimin, bukan. Karena Allah dan Rasulnya mencintai setiap orang mukmin yang bertakwa. Tidak punya sifat khusus, tapi orang mukmin yang bertakwa dicintai Allah. Ya. Dan orang yang bertakwa tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Walakin akan tetapi hadal hadis min ahsani ma yuhtajju bihi ala nawasib. Akan tetapi hadis ini adalah sebaik-baik hadis yang bisa dipakai hujjah bantahan dengannya kepada an-nawasib, kelompok yang membenci Ali. Nawasib itu kelompok yang memusuhi apa? Ali. Ya, hadis ini bisa dipakai untuk membantah bahwa memang Ali itu dipilih oleh Rasulullah SAW, dikasih bendera. Jadi bisa membantah orang yang membenci Ali, itu maksudnya kata Syekhul Islam. Alladzina la yatawallawnahu, yang mereka tidak berwala, tidak mau taat kepada Ali. Au yukaffirunahu au yufassikunahu, atau orang-orang yang mereka itu suka mengkafirkan, gampang-gampang mengkafirkan atau gampang-gampang mengfasikkan. Kal khawarij, seperti kelompok khawarij pula. Gampang mengkafirkan, gampang memfasikkan. Orang yang melakukan dosa besar langsung dikafirkan oleh kelompok apa? Khawarij. Orang yang melakukan kefasikan belum sampai keluar Islam langsung dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Gampang sekali. Lakinna hadzal ihtijaj la yatimmu ala qaul ar-Rafidah. Tetapi ucapan ini tidak menjadi hujah yang sempurna atas ucapan kelompok Rafidah. Ya, kelompok Rafidah mencintai ahli, ya gitu kan, begitu. Jadi kita gak bisa jadikan ini sebagai hujah yang sempurna untuk melawan ucapan orang-orang Rafidhah. Tidak bisa. Tapi di sini dikatakan oleh beliau, alladzina yaj'aluna an-nususa ad-dalah ala fadailis sahabah kana qabla riddatihim. Yang mana orang-orang Rafidhah menjadikan nas-nas yang menunjukkan kepada keutamaan-keutamaan sahabat itu hanya terjadi sebelum mereka, para sahabat itu, ridah keluar dari Islam. Jadi mereka mengakui bahwa para sahabat itu punya apa? Keutamaan. Tapi sebelum mereka itu apa? Murtad. Kalau mereka sudah murtad, tidak ada keutamaan. Jadi mereka menganggap para sahabat itu keumuman, keumumannya murtad semua. Makanya mereka tidak akan meriwayatkan hadis dari para sahabat-sahabat yang mulia, kecuali sahabat tertentu yang mereka menganggap tidak murtad. Di antaranya Ali. Jadi begitu jeleknya ya, mereka menganggap sahabat-sahabat itu murtad. Masya Allah. Di mana lagi riwayat hadis kita mau dapat dari mana? Ribuan riwayat mau dapat dari mana? Akhirnya yang ada pada mereka itu buatan dari imam-imam mereka. Karena sudah tidak ada riwayat yang diterima, beragama dengan cara apa? Akhirnya mereka ngarang-ngarang lagi riwayat yang bisa diterima sebagai amalan mereka, karena kekurangan cara mengamalkan agama, karena tidak menerima riwayat-riwayat dari para sahabat yang banyak. Begitu. Bagaimana mereka bisa mengamalkan agama? Riwayat tidak dapat, hanya dari Ali, dari Hasan, dari Husain, sedikit. Padahal riwayat dari Abu Hurairah banyak, ribuan hadis dari Abu Hurairah saja sudah banyak. Itu tidak terima, dianggap murtad. Baik. Fa innal khawarij taqulu fi Aliyyin misla dzalik. Karena orang Khawarij pun berucap tentang Ali seperti ucapannya orang-orang yang ada pada Rafidhah, mirip. Mereka tidak mau tunduk kepada Ali, mirip. Tapi ucapan mereka kepada Ali sama seperti ucapannya orang apa? Rafidhah. Baik. Lakin hadza batil, akan tapi ini adalah kebatilan. Fa inna Allah taala wa rasulahu la yutlak, karena Allah dan Rasulnya tidak memutlakkan mislu hadal madh, seperti pujian ini, ala man ya'lam, atas orang yang ya'lamullahu annahu yamutu kafiran, atas orang yang Allah mengetahui orang tersebut mati di atas kekafiran. Jadi tidak mungkin Allah memuji seorang di waktu hidupnya itu dengan nas dari Nabi SAW, memuji, menganggap dia orang yang baik dan sebagainya, kemudian mati dalam apa? Kafir. Itu tidak mungkin, bertentangan. Ya. Yang berikutnya kita ambil terus. Wa fihi, dalam hadis itu pula, dalam riwayat ini pula, isbatu sifatil mahabbah lillah khilafan lil jahmiyah. Penetapan tentang sifat mahabbahnya bagi Allah, cinta, sifat cinta itu bagi Allah, berbeda dengan kelompok Jahmiyah yang mereka menafikan kelompok apa? Sifat al-mahabbah bagi Allah. Kemudian qauluhu yaftahullahu ala yadayhi, Allah membukakan kemenangan atas kedua tangannya, di atas kedua tangannya itu kedua tangan Ali. Sharihun fil bisyarah bi husul fath, jelas di dalam mendapatkan kegembiraan untuk menghasilkan kemenangan. Fahuwa alamun min a'lamin nubuwah, ini merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya, karena Nabi mengatakan demikian, tidak mungkin kemudian berselisih dengan apa yang Nabi katakan. Karena Nabi berkata dari wahyu. Jadi Allah akan membuka kemenangan lewat tangan Ali. Itu perkara yang akan datang. Tidak akan bisa diucapkan Nabi kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Betul enggak? Nah, ya. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Maka manusia itu bermalam, tidak tidur, melek. Mereka berbincang-bincang. Di malam itu pula siapa yang akan diberi bendera? dibaca binasbi lailatahum dengan dibaca nasab pada kalimat lailatah. Wa yadukuna qala al-musannif yahuduna, yaitu maknanya yahuduna berbincang-bincang. Ai fi man yadfa'uha ilaihi, itu berbincang-bincang pada orang yang akan diberikan padanya bendera tersebut. Wa fihi, dan dalam hadis ini pula ada faedah hirsus sahabah alal khair wa ihtimamuhum bihi. Antusias semangatnya sahabat kepada kebaikan dan perhatian mereka kepada kebaikan pula. Antusias mendapatkan kebaikan dan perhatian terhadap kebaikan. Wa ulumu martabatihim fil ilmi wal iman, dan tingginya martabat mereka, derajat mereka dalam keilmuan dan keimanan, itu para sahabat. Ya, sahabat itu generasi yang terbaik dari generasi Islam, karena generasi yang mereka hidup bersama dengan Nabi dan minimal bertemu dengan Nabi. Ya, generasi yang terbaik. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun manusia adalah kurunku, yaitu aku dan sahabat. Thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Kemudian kurun yang setelahnya, tabi'in. Kurun yang setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu, Nabi tidak menyebutkan kurun yang terbaik lagi setelah tiga kurun ini. Baik, berikutnya. Ayyuhum yuqtaha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera tadi? Huwa birrafi ayy, dengan dirafakkan ayyu, itu baca ayyuhum, alal bina, atas bangunan ini, li idhafatiha wa hadfi sadri sillatiha, disandarkan kepadanya dan dihapuskan yaitu asal daripada silahnya. Baik, ini pembahasan nahwu. Qauluhu falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha, yaitu tatkala waktu sudah pagi mereka datang kepada Rasulullah sallam, seluruh mereka berharap untuk diberikan benderanya. Wa fi riwayat Abu Hurairah inda Muslim, pada riwayat dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim, anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu an qala, berkata, ma ahbabtu al-imara ila yauma id. Masyaallah ya, sampai Umar pun berkata saat itu, aku tidak menyukai, ma ahbabtu, aku tidak menyukai kepemimpinan kecuali hari ini, kecuali saat ini, karena mendengar bahwa Nabi akan berikan kepada seorang bendera yang dengannya Allah membuka apa? Kemenangan. Nah, di saat itu Umar mengatakan, aku tidak mencintai kepemimpinan kecuali pada saat itu, yaitu ketika mendengar keutamaan ini. Masya Allah. Umar. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, baik, inna fi dhalik shahadah an-nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyyin bi imanihi batinan wa zahiran. Sesungguhnya pada perkara itu ada persaksian Nabi kepada Ali tentang keimanan Ali, baik batinnya maupun zahirnya. Wa isbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulihi, dan penetapan tentang kecintaan Ali terhadap Allah dan Rasulnya. Wa wujuba muwalah al-mu'mininlah, dan di sana pula ada menunjukkan tentang bahwasanya Ali itu atau adanya kewajiban kecintaan kepada kecintaannya orang mukmin kepada juga Ali. Jadi di dalam riwayat ini ada yang menunjukkan bahwa adanya kewajiban kecintaan orang mukmin kepada Ali. Wa idza syahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi syahadah aw da'a lahu ahabba katsirun minan nas ay yakuna lahu mislu tilka syahadah. Kenapa? Apabila Nabi telah bersaksi kepada seorang tertentu dengan persaksiannya atau mendoakan kebaikan dia, ya, lebih daripada kebanyakan manusia, maka keadaan orang tersebut seperti apa yang disaksikan Nabi. Jadi Nabi bersaksi Ali itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasul mencintai dia. Maka persaksian itulah yang kita lihat, karena persaksian Nabi itu yang dipakai. Wa mithlu dzalika du'a, seperti itu pula seperti Nabi mendoakan seorang. Berarti Nabi itu apa? Menyaksikan tentang keimanan orang itu, mendoakan tentang orang itu. Wa in kana an-nabi sallam yashhadu bidzalik li khalqin katsirin wa yad'u li khalqin katsirin, ya, walaupun Nabi sallam itu kadang juga bersaksi yang demikian itu kepada manusia yang banyak, berdoa untuk manusia yang banyak. Wa hadza kasyahadatil bijannah bisabit, ya, karena Nabi sallam pun bersaksi kepada manusia yang banyak, berdoa juga untuk manusia yang banyak, seperti persaksian Nabi tentang surga kepada Tsabit bin Qais, bahwa Tsabit bin Qais itu tempatnya di surga, jannah. Tsabit bin Qais. Jadi riwayatnya begini, Mas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min ahli jannah." Tsabit bin Qais itu dia adalah penduduk surga. Dalam hadis yang panjang, ketika jalasa fi baitihi hasanan, ketika Tsabit bin Qais itu duduk di rumahnya dalam keadaan sedih, karena dia pernah mengangkat suara di hadapan Nabi dan dia mendengar ayat, jadi sedih dia. Pernah mengangkat suara di depan Nabi dan dia mendengar ayat Quran melarangnya, seperti ayat Quran mengatakan, "La tarfa'u aswatakum fawqa sutin nabi." Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. "Wala tajharu lahu bil qaul," janganlah keraskan bagi kepada Nabi itu dengan ucapan, "Kajahri ba'dikum li ba'din," seperti kalian mengeraskan suara di antara kalian kepada yang lainnya. "Antah batla amalukum wa antum la tashbur." Bahwasanya yang demikian itu bisa membatalkan amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini ayat didengar. Wa kana, dan saat itu Tsabit rafi'us shaut, Tsabit itu pernah mengangkat suara. Faqala, maka dia mengatakan, "Analladzi kuntu arfa shauti." Ya, sayalah yang dahulu itu mengangkat suara. Ya, kemudian al-hadis dikatakan sini dengan riwayat Imam Ahmad Muslim dalam kitab Iman. Ya, Nabi mengatakan dia ahli surga. Ya, ketetapan dari Nabi. Kemudian yang kedua, wa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ya. Di riwayat kita baca di bawah, mungkin ada keterangan yang bagus oleh Syekh Al-Faqih. An Sa'id bin Abi Waqqas qala, "Ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahadin yamsi 'alal ardi." Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kepada seorang yang dia berjalan di atas bumi, 'Innahu min ahlil jannah.' Sesungguhnya dia dari penduduk surga. Tidaklah dia itu, innahu, sesungguhnya dia itu tidaklah dari penduduk surga, illa li Abdillah bin Salam. Kecuali bagi Abdillah bin Salam." Masya Allah, ini penetapan Nabi. Kemudian juga disebutkan di situ, "Wa in kana qad syahida bil jannah li akharin." Dan juga kadang Nabi itu pernah bersaksi tentang surga kepada yang lainnya. "Wa syahadatu bi mahabbatillah wa rasulihi lilladzi duriba fil khamr." Dan Nabi bersaksi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang dia itu dipukul, dicambuk karena minum khamr. Lihat, ada orang yang minum khamr, tapi dia cinta kepada Allah Rasulnya. Lihat di riwayatnya. Di sini disebutkan rawa Al-Bukhari an Umar qala kana rajulun yusamma Abdullah. Dahulu adalah laki-laki yang dinamakan Abdullah. Wa yulaqqab himaron, dilakok dengan himar. Jadi laki-laki namanya Abdullah, tapi dilakok diberi gelaran himar. Wa kana yudhiku Rasulullah SAW. Dahulu dia membuat Nabi ketawa, orang ini. Wa kana yashrabul khamr. Dahulu pun dia minum khamr, laki-laki ini, Abdullah ini. Fayu'ta bihi, kemudian didatangkan dengannya, fayuqimu alaihi al-had. Kemudian didatangkan orang ini dan ditegakkan padanya hukum had. Masya Allah ya. Jadi orang ini Abdullah diberi gelar himar. Dahulu dia membuat Nabi tertawa. Kemudian dia juga pernah minum khamr. Dan didatangkan dia, kemudian ditegakkan padanya hukum had. Karena minum apa? Khamr. Baik. Fala'anahu ba'du sahabah. Sahabat sebagian melaknat dia karena dia minum khamr. Nah, akan ditegakkan hukum had padanya. Sebagian sahabat melaknatnya. Ya. Faqala sallallahu, Nabi pun bersabda, "La tal'an, la tal'anhu." Janganlah kalian melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu al-hadis. Karena dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Apa persaksian nanti? Yaitu ditegakkan had, dia mau ditegakkan had. Berarti dia itu orang yang apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan dilaknat dulu. Orang ini ditegakkan had padanya, mau mencintai Allah dan apa? Rasulnya. Ini persaksian Nabi. Kisah seorang yang minum khamr. Masya Allah. Digelari dengan himar. Masya Allah. Himar itu keledai, Pak. Nah. Qauluhu, masa selesai ya dari pembacaan keterangan ini. Qauluhu, faqala aina Aliun ibnu Abi Thalib. Dalam hadis dikatakan di mana Ali ibnu Abi Thalib. Fihi, padanya su'alul imam an ra'iyatihi. Di dalam hadis ini ada pelajaran pertanyaan imam pemimpin tentang rakyatnya. Jadi, Nabi itu pemimpin, bertanya tentang apa? Yang dipimpin, yaitu Ali masuk padanya. Watafaqqadu atau fatafaqqudu ahwalihim. Atau fatafaqquda ahwalihim. Dan bertanya tentang tidak adanya mereka. Bertanya tentang rakyatnya dan bertanya tentang tidak adanya. Karena Ali satu tahu kan? Tidak ada, ditanya di mana. Itu seorang imam, pemimpin. Qauluhu, ucapannya, faqila huwa yastaki ainaihi, bahwa beliau mendapatkan penyakit mata. Hai min ar-ramat, yaitu sakit mata, kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam riwayat sahih Muslim, an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, waqala, dia berkata, ud'u li aliyan, panggillah oleh kalian untukku Ali. Fa'utiya bihi armat, maka didatangkan Ali kepada Nabi, dia dalam kondisi sakit apa? Sakit mata. Al-hadis. Baik. Di dalam kalimat ini kita cukup dulu. Ya. Jadi di sini berbicara tentang apa? Di antaranya persaksian Nabi kepada seorang. Maka persaksian Nabi itu diterima. Karena Nabi berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian juga menunjukkan tentang keutamaan dari Ali radhiyallahu an dalam hadis ini pula. Tep, mungkin begitu saja yang bisa kita sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Sudah cukup. Mantap semua. Udah ngantuk kabeh. Insyaallah ya. Ngantuk nikmat juga itu. Ya. Orang capek enggak ngantuk ya enggak hilang capeknya. Kalau orang capek, ngantuknya dipaksa-paksa tidak mau tidur, malah justru apa? Pusing. Betul enggak? Kalau capek, ngantuknya diikuti, nanti setelah bangun dari ngantuk ke tidurnya agak seger. Enggak apa-apa. Kadang manusia seperti itu. Kadang terlelap 5 menit itu sudah bisa seger ya. 5 menit aja terlelap itu sudah bisa seger bangun itu. Kayak orang berkendaraan, sopir, terlelap sedikit gitu, kaget gitu langsung seger gitu. Ya, betul enggak? Kok iso ya? Apa? Jalan kok mobilnya jeng-jeng gitu. Mobil truk biasanya, truk-truk itu kalau goyang-goyang kesana kemana itu pasti sebenarnya begini katanya gitu. Tapi kok gak bisa ke kiri atau kanan sekalian, makanya goyang-goyang gitu, berarti bagus deh nyopiri ya, nanti kalau udah kaget itu bisa seger. Ayo, gak ada? Ya, kita cukupkan dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.